Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam alifur rahimahullah ta'ala nafana bihi wa bi'ulumu sidaraini amin. Kita masih membicarakan tentang sopan santun dalam Ramadan. Dan sampailah kita di dalam pembahasan tentang tarawih. Gal. Wa salatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'thurah. Dan salat tarawih pada setiap malam pada malam-malam Ramadan merupakan suatu kesunahan yang datang langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gal. Wastakthiru min a'malil birr wa af'alil khair mastata'tum fi syahr Ramadan li fadli awqatihi wa husulil muda'afati fihi wa kasratis thawabi wa taysiril amal bil khairat. Dan hendaknya di antara yang disunahkan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak amal-amal kebaikan. Apapun amal-amal kebaikan tersebut, yang penting segala macam amal kebaikan disunahkan untuk diperbanyak atau digandakan. Misalnya kalau kita sholat duha 4 rakaat, biasanya kita gandakan jadi 8 rakaat. Kalau biasanya kita melaksanakan sholat qabliyah ba'diyah 2 rakaat ditambah jadi 4 rakaat. Karena nanti akan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang melaksanakan pekerjaan sunnah di bulan Ramadan maka sama halnya seperti mengerjakan pekerjaan fardu. Dan orang yang mengerjakan fardu pada bulan Ramadan maka dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipatnya. Bahkan ada riwayat semuanya itu digandakan sampai 1000 kali lipatnya. Sedangkan di sini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan pada bulan Ramadan karena bulan Ramadan merupakan bulan bonus. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi pada bulan Ramadan itu ada saat-saat tertentu di mana pada saat itu, pada malam itu, kalau kita melaksanakan apapun kebaikan apapun, baik itu sholat, zikir, sholawat dan sebagainya, maka terhitung seakan-akan kita membacanya atau melaksanakannya atau mengamalkannya selama 84 tahun. Nah, adanya demikian kenapa? Karena pada waktu itu Nabi SAW melihat dan diperlihatkan oleh Allah SWT tentang umur daripada umatnya. Ternyata diketahui oleh Nabi, umatnya Nabi itu adalah umat yang umurnya paling pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, di mana umur mereka itu sampai 1000 tahun lebih. Seperti Sayyidina Nabi Nuh, umat-umat Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun lebih umurnya. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad SAW merasa kecil hati. Lalu beliau itu mengangkat tangannya meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberi nilai-nilai tertentu yang dapat menyaingi amal-amal orang-orang dahulu. Akhirnya diturunkanlah Lailatul Qadar. Dan sebetulnya Lailatul Qadar itu oleh Nabi SAW itu sudah akan dijelaskan kapan waktunya. Tapi subhanallah, begitu beliau akan menjelaskan tentang kapan itu Lailatul Qadar, akhirnya ada beberapa sahabat yang berselisih, yang bertengkar sampai suaranya itu meninggi dan Nabi SAW marah karenanya. Akhirnya mulai saat itu, karena itulah Nabi SAW mengatakan carilah sendiri, yang pasti adalah berada di 10 hari yang terakhir. Jadi Akhirnya ulama menyimpulkan ada yang mengatakan tetap dalam satu malam, ada yang mengatakan berpindah-pindah, ada yang mengatakan dalam bulan Ramadan semuanya berpindah-pindahnya, dan ada yang mengatakan hanya pada malam 27 dan sebagainya. Nah, jadi bulan Ramadan ini merupakan saat-saat di mana kita diperintahkan untuk menyodorkan diri kepada Allah Ta'ala untuk menggait sebanyak-banyaknya pahala Allah dan ridhonya. Di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradulaha." Ketahuilah bahwasanya pada hari-hari kalian, masa-masa kalian, ada masa-masa tertentu, hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu, di mana kalau kita melaksanakan semua amal kebaikan apapun bentuknya, pada saat itu Allah lebih menurunkan lagi rahmatnya. Itu maksudnya. Ala fata'arradulaha, maka hendaknya kalian sodorkan diri kalian untuk mendapatkannya. Nah, mendapatkan itu dengan apa? Dengan melaksanakan seperti yang dianjurkan oleh Allah dan istaghfiru min amali bir. Perbanyaklah melakukan amal kebaikan apapun yang bisa kamu lakukan, perbanyaklah. Karena pada saat itu, pada malam-malam itu, kalau di dalam bulan Ramadan, begitu pula pada hari-harinya, itu semua amal kebaikan itu dilipat gandakan. Ya, asalkan seperti saya katakan kemarin pada waktu khutbah Jumat, bahwasanya kalaupun kita sudah sodorkan diri kita, tapi kalau kita termasuk golongan yang lima, kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Oleh karenanya saya teringat kepada guru saya, Habib Zain Smith, yang berada di Madinah sekarang ini. Beliau selalu di dalam dakwahnya itu tidak lupa, selalu mengingatkan kepada para hadirin untuk tidak menjadi golongan yang lima itu. Karena kalau termasuk golongan yang lima ini, apapun yang dilakukannya tidak berfaedah. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan, walaupun dia meninggal dalam Ka'bah sekalipun, walaupun dia keluar masuk bulan Ramadan sebanyak 1000 kali. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari bulan Ramadan lalu dosanya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, berarti orang itu memang benar-benar bejat, benar-benar besar dosanya. Artinya apa? Dari saking banyaknya sebab-sebab, orang itu diampunkan di bulan Ramadan. Tapi kalau termasuk golongan lima ini, walaupun 1000 Ramadan dia keluar, dia tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, jadi sudah kita ini imbas atau imbang, bahkan mungkin lebih banyak keburukannya daripada hasanatnya, maka usahakan kita jangan sampai tergolong daripada 5 golongan itu. Yang pertama adalah mereka durhaka kepada orang tua. Ini sekarang banyak yang meremehkannya gitu. Dan sekarang justru subhanallah, banyak terjadi kedurhakaan seorang anak kepada orang tua itu banyak zaman sekarang ini. Baru-baru ini di YouTube geger karena ada seorang anak yang rela dan tega memukuli ayahnya sendiri, dimaksud melalui YouTube lagi. Itu ditempeleng, dipukul, diinjek-injek abahnya sendiri. Ini adalah sebuah cermin masyarakat yang tidak tersentuh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, ya seperti ini. Tapi kalau kita tahu, seperti sekarang ini kita paham, kita datang di majelis taklim semacam ini, sehingga kita tahu yang namanya orang yang durhaka sama orang tua, apapun kebaikannya tidak akan dilihat oleh Allah Taala. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Falyamalil baru masya'an ya'mal falinnya sulandai." Laksanakan orang yang berbakti kepada orang tua, apapun yang dia lakukan daripada amal kemaksiatan seberat apapun, selama dia berbakti sama orang tua, tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, "Falyamalil aku masya'an ya'mal falinnya sulandai." Dan silahkan lakukan apapun kebaikan yang ingin dilakukan oleh seorang anak durhaka pada orang tuanya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi itu sudah pasti. Makanya suatu kepastian di bumi ini, baik bagi muslim maupun yang bukan muslim, yang bar maupun yang fajir, orang yang baik maupun yang buruk, lihat, kalau orang itu taat pada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, pasti hidupnya senang. Tapi lihat, bisa kita buktikan sendiri, kalau orang itu durhaka kepada orang tuanya, baik kepada orang tua laki maupun kepada orang tua ayah, ibu, maka pasti hidupnya tidak akan senang. Pasti bencananya lebih banyak. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan ada 3 dosa. Kalau dilakukan oleh kaum muslim, maka di dunia akan dibalas sebelum di akhirat. Jadi dua-duanya akan dibalas, akan mendapatkan ganjaran. Di dunia sudah dapat ganjaran, di akhirat juga. Tapi di dunia didahulukan oleh Allah Ta'ala sebagian daripada ganjaran itu. Yaitu mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang berani mengganggu para wali Allah, dan yang ketiga adalah mereka yang melakukan transaksi riba atau rentenir. Itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu maka hendaknya jangan sampai kita ini termasuk yang semacam ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Semua kebaikan itu berada di tangan ibu, berada di tangan orang tua laki. Apalagi sudah kita sudah mendapatkan salah satunya, ayah kita sudah meninggal, tinggal ibu. Ah, usahakan ibu ini surga kita, gitu. Jimat kita. Itu mau dapat kemuliaan apapun di dunia, ini lewatnya. Pintu ini lewatnya. Dan tidak ada satu orang pun presiden di dunia ini yang menjadi presiden kecuali pasti yang berbakti pada orang tua. Kita lihat dari mulai Soekarno sampai ke Bapak SBY sekarang ini, itu adalah orang-orang cerminan daripada orang yang berbakti pada orang tuanya, yang kepada ibunya luar biasa. Nah, dan begitulah, karena yang namanya jabatan presiden itu paling tinggi dan tidak mungkin akan mendapatkan kemuliaan dunia semacam mendapatkan predikat sebagai presiden kecuali orang itu adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Kalau tidak berbakti pada orang tuanya, walaupun apapun yang dia lakukan, pasti suatu waktu dia akan terjerumus. Oleh karena itu, pernah suatu waktu Imam Hasan Al-Basri diberitahukan oleh seseorang bahwasanya ada seorang anak menyeret ayahnya sendiri di pasar. Ayahnya di pasar. Ayahnya diseret di pasar, bayangkan. Dilaporkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya dia tanya, siapa dia namanya? Sebutkan namanya Fulan bin Fulan. Oh, biarkan. Demi Allah, saya melihat sendiri ayahnya itu dulu pernah menyeret ayahnya juga di pasar. Dan sekarang dibalas oleh Allah anak. Jadi itu pasti. Kita pernah bikin marah orang tua sekali. Lihat, nanti pasti anak kita bikin marah kita sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Yang namanya pembalasan Allah itu simpel sesuai dengan perbuatannya. Nanti pernah menyakiti orang sekali, lihat. Allah juga akan menjadikan orang menyakiti ente sekali. Jadi hukum karma itu ada dalam Islam. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis lain juga disebutkan, fakama tazra'u tahsudu. Sebagaimana kamu menanam, nanti kamu akan panen. Lalu dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, albirru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut fa'al ma syi'ta fakama tadinu. Sudah. Yang namanya kebaikan yang kita lakukan tidak akan sirna. Pasti disimpan, dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan yang namanya keburukan yang sudah pernah kita lakukan juga tidak akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Pasti dicatat. Akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan ingat ketiga, kata Nabi Muhammad, yang namanya zat yang maha menuntut balas tidak akan mati. Selalu terjaga, selalu awas, dan selalu mengetahui dengan apapun yang kita lakukan. Kalau kamu sudah tahu tiga hal itu, kata Nabi Muhammad, silakan lakukan apa saja. Tapi ingat, fakama tadinu udan. Sebagaimana kau berbuat apapun juga, maka lihat. Nanti suatu waktu ada orang yang berbuat seperti itu juga, persis seperti perbuatan kamu. Jadi hukum karma itu ada, reinkarnasi itu ada, dalam Islam itu ada. Nah, oleh karenanya, kata Nabi SAW, akhlak yang baik itu adalah kamu melakukan untuk orang lain seperti yang kamu harapkan orang lain melakukannya untuk kamu. Karena itulah yang terjadi. Kata Nabi Muhammad SAW, akhlak yang baik itu adalah kamu berusaha melakukan sesuatu yang kamu harapkan orang lain melakukannya kepada kamu. Kenapa? Begitulah kejadiannya, kata Nabi Muhammad. Ya, begitulah kejadiannya, maksudnya kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, kamu akan dilakukan kebaikan untukmu oleh orang lain. Kita pernah mengantar jenazah sekali, kita akan diantar oleh orang itu. Jadi pasti dibalas timpal dengan perbuatannya itu. Kita pernah menyakiti hati orang tua, tunggu saja saatnya. Nah, jadi kalau seumpama ada yang gak seperti itu, berarti memang dia itu mempunyai cobaan di dalam hal itu. Berarti dia akan diangkat derajatnya. Cuma bagaimana saya katakan selalu, orang soleh itu dicoba. Orang yang soleh, orang yang buruk itu juga dicoba. Orang yang buruk amalnya itu dicoba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang soleh dicoba untuk mengangkat derajatnya. Sama-sama dicoba. Selama di dunia pasti sama-sama dicoba. Lalu apa bedanya? Untuk membedakan antara ini berasal dari Allah untuk mengangkat derajatnya atau berasal dari Allah untuk menghapuskan dosanya. Gampang. Jadi tidak signifikan. Sangat tipis perbedaannya. Apa itu? Kalau seumpama orang yang soleh itu dicobanya itu, maka diterima dengan lapang dada cobaan itu. Tapi kalau seumpama orang yang tidak soleh ini, yang buruk amalnya itu, ketika diberikan suatu cobaan Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya, dan itu merupakan rahmat Allah kepadanya. Daripada nanti disiksa di neraka, lebih baik dihapuskan dosanya di dunia dengan cara cobaan-cobaan yang berat ini. Dia tidak terima, dia mengeluh, dia sambatan, dia kadang-kadang berdosa karena cobaan-cobaan yang ditimpakan Allah Ta'ala kepada dia. Nah, itu berarti karena untuk menghapuskan dosa-dosa. Nah, oleh karena itu, maka haruslah kita ingat selalu, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah gak dijahati oleh orang lain. Selalu tersenyum kepada orang lain, insya Allah yang mau jahat kepada kita, lihat senyuman kita, gak jadi mau jahat sama kita. Itulah akhlak yang baik. Makanya Nabi SAW berpesan kepada sahabat Abu Hurairah dengan tiga hal. Ini pesan ini kalau kita benar-benar laksanakan, aman kita hidup di dunia. Apa itu? Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, maka pasti akan ditakuti oleh semua orang. Pasti akan ditakuti oleh semua hal. Bahkan hewan-hewan, bahkan ketika meninggal pun kita itu tidak akan dimakan oleh setan. Kenapa orang bertakwa kepada Allah? Yang kedua, adbi sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kalau kamu itu dijeleki oleh orang, maka hendaknya dibalas dengan kebaikan. Pasti akan menghapusnya. Coba. Emang rumusannya gampang, tapi prakteknya susah. Jadi gampang sih mau melakukan. Kata Nabi SAW, kalau orang berbuat jelek kepada kita, maka hendaknya dibalas kebaikan. Maka pasti kata Nabi Muhammad, itu akan dihapusnya. Yang tadinya orang itu benci kepada kita, jadinya tertarik kepada kita. Jadinya cinta kepada kita, gara-gara perbuatan baik kita. Dan itu banyak sekali dibuktikan, banyak ceritanya, bahkan ada kitab tersendiri itu, yaitu Abi Isai Al-Hasanah Tamhuha. Kenapa? Tidak ada yang pasti di dunia ini daripada perkataan-perkataan kecuali perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu pasti tidak mungkin meleset. Seperti yang terakhir ini, subhanallah. Mana mungkin kita kira dengan dugaan kita dan perkiraan kita yang namanya Palestina itu bisa bebas, bisa merdeka. Sekarang merdeka. Amerika sendiri itu sudah goyang mempertahankan Palestina itu supaya tidak merdeka. Goyang dia. Semua negara Uni Eropa itu mendukung Palestina itu merdeka. Merdeka sekarang. Nah, masalahnya kalau sudah ini merdeka, itu sesuatu yang berkaitan dengan hadis Nabi akan terjadi kepada kita. Karena kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak mendekati hari kiamat kecuali kalau lima hal ini terjadi. Di antaranya, kalau sudah Palestina itu mendapatkan kemenangannya. Jadi dalam satu sisi kita senang, alhamdulillah kaum muslimin di Palestina itu merasa senang gembira karena sudah berdaulat di negeri sendiri. Tapi dalam pihak lain kita takut. Kenapa? Berarti itu tanda mendekatnya kepada hari kiamat. Ada seorang pakar militer Amerika, dia itu meramalkan yang namanya negara Israel itu tinggal 10 tahun lagi kira-kira habis. Kenapa demikian? Yang namanya negara Israel tetap eksis di negara Palestina itu karena didukung oleh Amerika. Sekarang Amerika sudah terpecah belah. Tidak ada satu negara pun yang membela kecuali Amerika yang sangat gelap membelanya. Sedangkan negara-negara lainnya sekarang sudah mundur semuanya. Nah, tinggal Amerika saja dan itu pun sudah pecah. Sehingga kalau sudah Amerika sudah keluar dan menarik dukungannya, maka dia tidak mempunyai dukungan. Ketika dia tidak punya dukungan, dia akan menjadi penjahat perang. Karena yang namanya terorisme sesungguhnya di dunia ini itu adalah Israel. Yang dengan enaknya dia itu mengambil negara Palestina, lalu dia menduduki Palestina, kemudian dia bahkan memutarbalikkan fakta, menuduh bahwa sebenarnya Palestina justru yang mengambil haknya Israel. Nanti sehingga kalau 10 tahun ini enggak ada, berarti benar apa sabdanya Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang akan terjadi, itu yang akan terlaksana. Nah, oleh karenanya sebelum datang kiamat, mari kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Yang namanya kematian itu enggak pakai bilang-bilang sama kita. Jadi enggak pakai melihat yang tua dulu dicabut, baru yang muda. Tidak, sekarang ini banyak yang muda sudah meninggal duluan. Kemarin ini saya punya teman, meninggal umurnya 27 tahun. Kena gulanya sampai 650. Kadar gulanya itu 650 meninggal. Padahal 26 tahun, belum 30 tahun. Dikatakan oleh para medis, yang namanya penyakit-penyakit itu kalau sudah 35 tahun ke atas bakal datang. Ini 26, 27 umurnya. Sudah meninggal dunia. Kemarin salah satu guru kami di pondok meninggal dunia, masih kerabatnya saya punya abal marhum Ustaz Badar Makhabadi, semoga Allah merahmati dan diterima Allah Ta'ala hidupnya. Nah ini beliau mengajar sudah puluhan tahun di pondok. Jadi hari Rebo kemarin masih ngajar, hari Sabtunya sudah gak ada. Padahal beliau ini seorang yang berbakti kepada ibunya. Ibunya sakit-sakitan, dirawat, dia yang apa membiayai dia sebagainya. Dia membiayai, dia merawat, kok dia dulu yang meninggal gitu. Subhanallah, 12 hari kemudian ibunya ikut meninggal juga. Jadi kok bisa-bisanya kadang-kadang kita ini karena saking getolnya kita itu, senangnya kita kepada hawa nafsu, sampai kita melupakan yang semacam itu. Padahal Nabi SAW bersabda selalu, dan dia itu mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kafa bil mauti wa'idan, ya Umar, cukup dengan kematian itu merupakan sebuah peringatan wahai Umar. Sampai-sampai hadis tersebut ditulis dalam cincinnya Sayyidina Umar supaya mengingatnya terus perkataan Nabi Muhammad SAW itu. Jadi selalu cukup. Jadi kematian itu kematian. Setiap hari kita lihat kematian. Minggu kemarin, Jumat kemarin kita lihat ada kematian. Tapi subhanallah kita mengingat, seakan-akan kematian itu dicatat bukan untuk kita, tapi untuk yang tua-tua itu, yang sudah beruban-uban. Padahal belum tentu gitu. Nah oleh karena itu kemarin juga ada salah satu ustadz meninggal dunia, kecelakaan. Umurnya masih 27 tahun. Anaknya masih di dalam kandungan 7 bulan. Kok bisa gitu? Harusnya jangan dia meninggal. Kesian. Siapa yang biayai anaknya? Siapa yang akan merawat anaknya? Baru kawin 10 bulan sudah meninggal. Kan kesian. Nah, jadi kalau hitung-hitungan kita semacam itu. Tapi hitungan Allah berbeda. Faiza ja'aluhum falyastakhiruna sa'atan wa laysakdirun. Kalau sudah datang ajalnya sudah enggak ada yang bisa mencegah. Waktunya tiba, sudah tiba. Makanya jadi laksanakan itu perintah Nabi, wasiat Nabi itu. Ada orang berbuat baik, berbuat jelek kepada kita, maka hadapilah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kamu lakukan akan menghapus kejelekan dan keburukan itu. Itu pasti. Saya punya abah, subhanallah, selalu mempraktekkan yang semacam ini. Bahkan beliau itu kalau ada orang yang tidak baik kepadanya, justru jadikan sebuah tantangan. Jadikan sebuah tantangan. Dan begitulah orang soleh. Kenapa? Nggak mungkin ada seorang yang dikatakan dan disebut jagoan kecuali kalau ada penjahatnya. Gimana mau jadi jagoan kalau nggak ada penjahatnya dulu? Gitu. Nggak mungkin orang itu diangkat derajatnya kecuali setelah ada keburukan. Tidak mungkin seseorang itu dikatakan pahlawan kecuali setelah ada pengorbanan. Nah itu faktanya, itu di dunia semacam itu. Subhanallah, saya masih teringat dulu masih belum ada Suramadu. Ayah saya masih hidup almarhum. Kita itu berangkat dari Bangil ke Sumenep Madura itu menghabiskan waktu sekitar 7 jam sampai 8 jam. Setibanya di rumah capek betul kita. Subhanallah, paman saya, abangnya Ustaz Bibim nih, misanan saya, itu dia sampaikan kepada ayah saya, katanya ada tadi datang fulan, dia ngata-ngatain kamu, habis menghina kamu, habis bilang sama saya punya ayah. Apa yang dilakukan oleh ayah saya? Oh gitu ya? Ya kan? Ayah apa? Ana diajak naik becak, pergi ke toko, beli kue. Saya masih ingat beli hongguan itu. Beli hongguan, udah itu beli buah-buahan. Pergi ke rumahnya. Pergi ke rumahnya, udah itu dikasih, ya Allah ya Afi, kata dipeluk sama dia. Ana sudah lama gak jumpa sama inti. Ana kangen sama inti. Ana minta maaf, sudah lama gak pernah mengunjungi inti. Ana minta maaf. Ya. Ana sekarang baru datang. Ana pentingkan untuk berjumpa sama inti, karena ana kangen sama inti. Dikasih itu. Masya Allah itu sampai memeluk abu, saya punya ayah itu, sampai dia nangis. Masya Allah inti akhlaknya luar biasa. Dan sekarang ini setiap kali saya bertemu dengan orang itu, dia mengatakan, gak ada di dunia yang lebih saya cintai, lebih daripada ayah kamu. Abu Hasan. Jadi terbukti rumusnya siapa? Rumusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita semuanya. Setiap pagi Nabi membuka pintu rumahnya, datunya ada kotoran. Di bawah itu ada kotoran manusia. Diambilnya oleh Nabi, ditaruh di dalam suatu tempat, dibuang di sampah. Sambil beliau mengatakan, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Coba lihat. Mungkin kita katakan, oh, itu kata-kata Nabi itu untuk menghibur diri. Tidak, kata ulama tidak menghibur diri, tidak. Tetapi kenapa kata-kata itu diucapkan? Kata-kata itu diucapkan, kata para ulama, dengan sebenarnya, arti yang sebenarnya. Kenapa? Begitu tahu Nabi, ketika beliau mengambil kotoran tersebut dengan rasa jijik, tapi dia itu sabar. tidak membalasnya, lalu dibuang ke tempat sampah, akhirnya dia diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, tambah diridhoi Allah Ta'ala, tambah dicinta Allah Ta'ala, itu kebaikan semuanya. Ridha Allah, pahala Allah, derajat yang tinggi, kebaikan, berkat siapa? Tetangganya. Sehingga karena berkat tetangganya memberikan kotoran tersebut, makanya Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Harusnya kalau ada seseorang yang berbuat jelek kepada kita, kita datangi, Masya Allah ya akhi, jazakumullah khair, alhamdulillah. Kalau bisa kita berbuat sesuatu, beli sesuatu, kasihkan kepada dia. Kenapa? Karena kita sabar dengan godaan dia, dengan cobaan yang dia berikan kepada kita, akhirnya apa? Kita diangkat derajatnya, diampunkan dosa-dosanya. Dan itu juga bisa kita lakukan setelah kita mati nanti. Nah, oleh karena itu, makanya katanya ulama, ketika kita melakukan, ketika kita menghadapi keburukan orang, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak yang datang dari orang, maka selalulah lihat musabbibnya. Tapi ketika kita melihat suatu kebaikan yang datang dari orang, maka lihat musabbibnya dan lihat sebabnya. Nah, itu prinsipnya kalau kita pengen selamat. Ketika kita melihat keburukan atau yang tidak enak yang kita dapatkan dari orang, maka kita lihat musabbibnya. Kenapa? Tidak mungkin pada hakikatnya, tidak mungkin ada suatu gerakan, suatu ucapan, suatu perbuatan yang terlaksana di muka bumi ini, baik kepada kita maupun kepada siapa saja, itu pasti dengan izin Allah SWT. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Bahkan subhanallah, Nabi SAW bersabda, asyaddul bala al-anbiya. Paling beratnya cobaan-cobaan Allah itu justru terjadi kepada para nabi kekasih Allah. Tapi justru paling beratnya cobaan kepada mereka. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Tapi justru karena Allah cintanya kepada mereka, diberikan cobaan dan diangkat. Bahkan kita ingat bagaimana kata Nabi SAW, ketika Sayyidina Zakaria itu masuk ke dalam pohon, ketika beliau itu masuk dalam pohon sembunyi karena dikejar-kejar oleh kaumnya akan dibunuh, maka pada saat itu yang memberitahu kepada umatnya bahwasanya Sayyidina Zakaria berada dalam pohon itu siapa? Iblis. Nabi yang kamu cari-cari itu ada di pohon. Mana mungkin dia masuk pohon? Coba saja digergaji. Akhirnya apa? Digergaji pohon itu. Begitu digergaji itu keluar darahnya itu. Begitu digergaji tersebut, maka dia merasakan sakitan Sayyidina Zakaria. Dia akan merintih dan mengadu. Pada saat itu datang Jibril dan dia mengatakan, wahai Zakaria, Allah memerintahkan kepada kamu untuk diam dan pasrah serta ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kamu mengadu walaupun dengan satu kata saja, maka Allah akan menghapus kamu daripada dewan para nabi. Nah, jadi itu maksudnya gitu. Jadi ketika kita melihat suatu keburukan yang datang, maka lihat rambut sabibnya Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali karena Allah. Dan ingat Nabi SAW bersabda apa? Ajaban li amril mu'min, innallaha la yaghdi ghadan illa wa kana khairan lahu. Sangat mengherankan urusan orang mukmin ini, di mana Allah tidak menentukan suatu ketentuan kecuali itu yang terbaik baginya. Nah, jadi ternyata semua yang kita hadapi ini yang terbaik bagi kita, cuma kita tidak tahu kebaikan itu apa bentuknya kecuali setelah melalui beberapa waktu baru kita tahu, oh ternyata ada hikmahnya. Oh ternyata ada kebaikannya di balik cobaan itu. Nah, oleh karena itu maka pasrah kepada Allah. Satu-satunya maqam yang dicari-cari oleh para aulia dan solihin yang bisa kita gunakan sebagai pintu untuk mendapatkan cinta Allah dan ridhonya, itu adalah maqam ridho wa taslim. Maqam ridho wa taslim itu gak gampang, bukan semua orang bisa dapatkan itu. Dan tidak mungkin bisa mendapatkan maqam tersebut kecuali orang-orang yang sabar. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma yulaqaha illadzina sabaru wa ma yulaqaha illadzu qalbin salim. Tidak akan diberikan maqam ini kecuali bagi orang yang sabar, dan tidak akan diberikan maqam ini kecuali bagi orang yang bersih hatinya. Enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian pada orang. Nah, orang yang semacam ini nanti ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, orang yang beruntung nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini. Jadi kita hidup ini untuk berusaha untuk mencari qalbun salim ini. Jangan ada dengki kepada orang, jangan ada benci kepada orang, jangan ada sombong, jangan ada rasa iri, jangan ada rasa kita itu apa yang kita lakukan itu berkat kita, semuanya karena Allah. Kita berada di sini karena Allah. Ilmu siapa yang kita pakai? Allah yang memberikannya. Kok bisa kita sehat sehingga kita berada di sini? Allah yang memberikannya. Kok bisa kita berada di sini padahal waktu itu luang? Siapa yang berikan waktu itu? Allah. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Gak ada yang bisa kita lakukan. Jadi semuanya itu datang dari Allah SWT. Oleh karenanya Nabi SAW itu dipesani oleh Nabi Ibrahim, sampaikan salam kepada umatmu dan sampaikan kepada mereka bahwasanya tanaman-tanaman surga itu harganya adalah mereka memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Itu juga bukan cuma anjuran saja daripada Nabi Ibrahim kepada kita untuk selalu membaca la haula wala quwata illa billah, tidak, akan tapi supaya kita meresapi hatinya. La haula, tidak ada upaya. Wala quwata, tidak ada kekuatan bagi kamu untuk meraih apapun kemuliaan yang kamu inginkan kecuali datangnya semata-mata dari Allah. Kenapa kita di sini? Kok kita bukan berada di alun-alun yang pacar-pacaran itu? Kenapa kita berada di sini? Kok kita sedang berada di majlis taklim yang pahalanya luar biasa, yang kita harapkan nanti kita pulang dari majlis ini, kita sudah seakan-akan ditulis 1000 rakaat, seakan-akan kita menyambangi 1000 jenazah, seakan-akan kita mengunjungi 1000 orang sakit, pahala yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Kok bisa? Sedangkan mereka berbuat dosa di sana. Apa yang membedakan? Allah, Allah yang memberikan semuanya. Jadi kita tidak mempunyai apapun juga. Apapun yang kita lakukan itu semata-mata merupakan sebuah kenikmatan daripada Allah Ta'ala. Cuma yang kita minta kepada Allah Ta'ala selalu adalah semoga berkesinambungan, istiqomah. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kamu, dan apapun yang kamu lakukan itu Allah yang menciptakan. Nah, ini masalahnya. Takutnya kita seperti iblis, na'udzubillah. 80 ribu tahun beribadah kepada Allah, tapi akhir umurnya, karena dia diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, akhirnya terkutuk untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa menjamin? Ya, kita sekarang berada di majlis taklim. Ya, sekarang kita senang kepada majlis taklim, senang kepada ulama, mendengarkan cita-cita para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Siapa yang bisa menjamin kita akan semacam itu seterusnya? Bisa jadi besok kita berkumpul dengan seseorang yang tidak baik, akhirnya kita terpengaruh, akhirnya sampai kita ikut dia, akhirnya sampai na'udzubillah keluar daripada agama kita. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada jaminan semacam itu. Oleh karenanya, jadi satu-satunya cara untuk kita selalu ingat bahwasanya apa yang kita usahakan itu tidaklah gampang. Harus melawan hawa nafsu. Mau ke masjid itu tidak gampang, lawan hawa nafsu. Nah, jadi supaya kita tahu bahwasanya di balik itu merupakan sebuah kebaikan yang berkesinambungan dan terus akan membawa kita kemuliaan yang abadi, yaitu bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, adalah dengan hadir majlis taklim semacam ini. Setiap malam ada majlis taklim, datang, diingatkan selalu, disampaikan hadis Nabi, sehingga kita bertambah keimanan kita, kemudian tambah antusias kita untuk mendalamkan akhirat kita. Kita tahu bahwasanya fitnah-fitnah di luar sana itu merupakan sebuah fitnah, dan kita diperintahkan untuk, dianjurkan untuk menjauhinya. Dengan apa kita tahu? Ya, dengan majlis-majlis semacam ini. Ini majlisnya para ulama. Oleh karena kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita yang kita wakili, itu pula hendak tolong ke kita, masyarakat Bangil khususnya, semoga kita menjadi masyarakat yang mempunyai kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya dan menjadikan kita tabiatnya selalu mengamalkan kebaikan, selalu berakhlak yang baik, selalu menerima dengan ketentuan Allah Ta'ala, sabar serta ridho menjalankannya, dan beriman bahwasanya di balik itu semuanya pasti dan pasti serta pasti ada kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Semoga kita termasuk yang suka dan selalu menunggu-nunggu, berharap-harap akan kebaikan yang datang di balik cobaan yang diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk yang beriman bahwasanya tidak ada hari yang akan kita lalui nantinya ke depan kecuali pasti ada cobaan Allah yang akan menghadang, dan semoga kita termasuk yang sukses melewatinya. Begitu pula anak-anak kita, keturunan kita sampai hari kiamat, dan semua kaum muslimin, semoga mereka semua diberikan kekuatan Allah Ta'ala untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut, fitnah-fitnah tersebut, dan semoga kita digampangkan untuk meraih ridha Allah, pahala Allah sebanyak-banyaknya, cinta Allah dan cinta Nabi-Nya Muhammad SAW, dan kemudian pada puncaknya semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita nanti tatkala dimasukkan dalam kuburan kita, paling bahagianya kita di dunia adalah ketika kita diletakkan dalam kubur kita, karena mendapatkan kuburan kita sangat luas tanpa batas pandangan, dan mendapatkan kuburan kita sangat terang menderang bersambung dengan surga, serta dibangkitkan nanti bersama Nabi kita Muhammad SAW di bawah kepemimpinan beliau, di bawah bendera beliau, dan meminum daripada telaga Al-Kautsar beliau, sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya termasuk yang menyeberangi sirat layaknya kilat, dan semoga kita semua termasuk yang masuk surga dengan tanpa hisab. Kalaupun dimasukkan surga dengan hisab, maka semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang sangat ringan dan cepat, dan semoga kita semua termasuk yang melewati sirat dengan cepat dan kilat, dan semoga kita semuanya termasuk dimasukkan dalam surga satu atap dengan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wal kulliyatin salihah wa lamana wa salih al-Fatihah.